السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم. وقل رب زدنا علما وبعد. حاضرين حاضرات إخوة الإيمان رحمكم الله. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tanpa terasa hari ini kita berada di malam ke-25 dari bulan Ramadan. Kembali malam ganjil yang kita disunahkan untuk memburu Lailatul Qadar. Pada dua hari yang lalu di malam 23 kita merasakan keheningan, kita merasakan kekhusyukan dari malam tersebut. Tapi seperti yang saya sampaikan, kita tetap diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk menjaga kualitas ibadah kita dengan mempertahankan ibadah tersebut sampai kemudian penghujung dari bulan Ramadan. Apalagi malam ini juga termasuk malam ganjil. Dua hari lagi kita juga akan masuk ke malam 27 yang kebanyakan saudara-saudara kita dari Arab dan Timur Tengah meyakini malam 27 itu bagi mereka adalah malam Lailatul Qadar. Hadirin hadirat iman rahimakumullah, sudah barang tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, selain stamina fisik juga stamina dari ruhiyah, stamina semangat kita agar kita diberikan keistiqomahan sehingga kita menuntaskan perjalanan ibadah bulan Ramadan sebagai pemenang, sebagai orang-orang yang mendapatkan sebanyak-banyak pahala yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka dirinya bagaikan bayi yang baru terlahir dari perut ibunya, bersih tanpa ada dosa. Hadirin umat iman rahimakumullah, karena itulah baginda menyatakan kepada semuanya, baginda menyatakan kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan pada setiap malam orang-orang yang akan dibebaskan dari siksa api neraka. Maka para sahabat ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu di akhir dari bulan Ramadan?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak. Bukankah setiap orang yang bekerja akan ditunaikan hak dia sebelum kering keringatnya?" Jadi tiap hari Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan ampunan dan pembebasan dari belenggu siksa api neraka kepada hamba-Nya yang beribadah dan memaksimalkan diri setiap hari yang Allah berikan kepadanya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, Ramadan yang sebentar lagi akan berlalu pasti akan memberikan kenangan tersendiri kepada kita. Suasana keakraban, suasana kebersamaan, bahkan yang terlebih dari itu, mungkin suasana kebersamaan bisa kita buat di bulan-bulan dan di hari yang lainnya. Mungkin suasana kebersamaan bisa kita programkan, tapi suasana ibadah dan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin belum tentu kita ulang, karena mungkin Allah Subhanahu wa taala belum tentu memberikan kesempatan hidup kepada kita hingga Ramadan yang akan datang. Karena itulah hadirin kota iman rahimakumullah, Ramadan hanya menyisakan sekitar 5 hari kepada kita. Barang siapa target-target ibadah yang dulu pernah kita targetkan sebelum dan ternyata sekarang masih belum tercapai, bisa kemudian kita tingkatkan, kita kejar di hari-hari ini. Target baca Quran kita, target sedekah kita, target silaturahim kita, target qiyamul lail kita, dan lain sebagainya. Hadirin kota iman rahimahumullah, suasana lainnya yang mungkin kita akan rindukan adalah suasana semangat untuk menuntut ilmu di bulan Ramadan. Hari-hari kita dipenuhi dengan ilmu, pagi hari, siang hari, malam hari, semuanya kita penuhi dalam rangka mencapai apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yaitu menjadi seorang yang memperbarui keimanan dan keilmuan mereka. Tepatlah baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagi mereka-mereka yang merasakan bagaimana suasana kebersamaan, orang-orang yang merasakan bagaimana suasana beribadah di bulan Ramadan, orang-orang yang merasakan bagaimana begitu banyaknya ilmu yang ada di bulan Ramadan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul mar'u ma fi Ramadan, latamannahu an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau orang tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap seluruh tahun itu adalah bulan Ramadan. Hadirin kota iman rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan sejenak membicarakan apa yang disebut dengan dunia, hakikat daripada dunia. Hadirin kota iman rahimakumullah, paling tidak Al-Quran dan Sunnah menerangkan bahwa hakikat dari dunia itu ada lima hal. Yang pertama, hadirin kota iman rahimakumullah, dunia ini merupakan tempat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai khilafah. Dunia ini sarana bagi kita untuk memakmurkannya. Hadirin kota iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadisnya, "Inna dunya fulwatun khadirah." Dunia itu manis dan hijau. Disebut manis karena hadirin kota iman rahimakumullah, biasanya orang dengan yang manis-manis itu suka kue yang manis, teh manis, atau teh-teh yang manis. Hadirin kota iman rahimakumullah, dan khadirah, hijau, merupakan gambaran kepada orang Arab yang sehari-hari jarang menemukan taman, jarang menemukan rerumputan, sehingga hadirin kota iman rahimakumullah, dua hal yang kalau digambarkan kepada orang Arab itu merupakan sesuatu yang sangat indah, yaitu hijau-hijauan atau tetanaman dan lautan. Hadirin kota iman rahimakumullah, dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah manis dan hijau. Yang menariknya yang berikutnya adalah hadirin kota iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innallaha mustakhlifakum fi," dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah, sebagai makhluk yang diminta memakmurkan bumi ini. Hadirin kota iman rahimakumullah, karena itulah kita lihat bagaimana para ulama, para salafus saleh, mereka menjadikan dunia ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita buka bagaimana Islam memberikan kontribusi, bagaimana para ulama memberikan kontribusi dalam dunia ilmu pengetahuan, semua yang dilakukan dan ditemukan oleh para ulama Islam adalah dalam rangka memakmurkan bumi, dalam rangka memakmurkan dunia sebagai wujud khalifah, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kemudian hadirin kota iman rahimakumullah, mengelaborasi keilmuan mereka dalam rangka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah karenanya hadirin kota iman, Allah menyatakan bahwa di antara hambanya yang takut adalah mereka-mereka orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang berilmu. Ada sebuah buku yang menarik karena Profesor Rajib Asirjani, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan cukup tebal. Judulnya adalah Islamic Contribution. Bagaimana kontribusi Islam terhadap dunia ilmu pengetahuan. Yang menariknya adalah di kata pengantar, Profesor Rajib Az-Zurjani mengatakan bahwa para ulama pada saat mereka menemukan ilmu pengetahuan, semuanya atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menemukan jalan pertama kali adalah para ulama, di mana mereka menginginkan agar mempermudah ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau kita searching di YouTube, kita akan dapatkan apa yang disebut dengan elephant watch, jam gajah. Pertama kali menggunakan hal tersebut, hadirin kota iman rahimahumullah, kemajuan atau penemuan jam tersebut kemudian dibawa ke Spanyol ketika umat Islam menaklukkan Spanyol. Namun hadirin kota iman rahimahumullah, ketika kekalahan kaum muslimin dari Spanyol, maka kemudian ilmu pengetahuan tentang jam ini kemudian dibawa, dan akhirnya kita lebih mengenal jam buatan Swiss ketimbang jam buatan daripada umat Islam. Sekarang ini kalau jam kayak ini bukan buatan Swiss, lusinan di semen. Belinya itu bukan satuan, tapi langsung segambreng di lusinan di pasar semen. Padahal yang pertama kali menemukan adalah umat Islam. Hadirin kota iman rahimahumullah, bagaimana seni kemudian mengeraskan suara, yang kalau kita melihat ini berkaitan dengan seni arsitektur daripada bangunan masjid yang dibangun oleh kaum muslimin dan para ulama. Kita melihat bahwa bangunan masjid, katakanlah yang ada di Al-Azhar atau yang ada di Masjid Qarawiyyin di daerah Syria, di Damaskus, maka hadirin kaum iman rahimakumullah, rata-rata mereka memiliki seni arsitektur, banyaknya sudut, dan ini ternyata hadirin kaum iman rahimakumullah berfungsi untuk menjadikan mikrofon sebelum ditemukannya hal ini. Dengan suara yang kemudian saling memantul, menjadikan seorang imam mampu bersuara dengan lantang dan terdengar sampai ke sudut masjid walaupun tanpa menggunakan mikrofon. Dan ini kemudian dipakai, seni arsitektur ini kemudian dipakai di Faculty of Arts di Harvard University. Jadi sebuah hall, sebuah gedung yang tidak menggunakan mikrofon, tapi dengan menggunakan memperbanyak sudut pada ruangan tersebut, dan ternyata hadirin kota iman rahimahumullah menjadikan suara seseorang pada saat dia berbicara, maka hadirin kota iman rahimahumullah ketika terpantul dari satu dinding ke dinding yang lainnya, maka hadirin kota iman rahimahumullah akan dapat didengar oleh orang yang berada di sudut walaupun tanpa menggunakan pengeras suara. Mirip kalau hadirin pernah ke Keraton Jogja, pada saat kita masuk sebelum ke keratonnya, ada semacam pendopo di mana biasanya raja zaman dulu, ya, dia akan menyampaikan pidatonya di hadapan rakyatnya, tidak menggunakan mikrofon. Ternyata dari jenis naungan tersebut, ya, akan memantulkan suara seseorang. Jadi hadirin kota iman rahimahumullah, ini dilakukan oleh para ulama untuk kemudian terdengar suara imam pada saat berceramah ataupun suara azan. Belum lagi hadirin kota iman rahimahumullah, kalau kita mencoba untuk meneliti lebih lanjut bagaimana seni arsitektur, dan masih banyak lagi model jendela yang ternyata sudutnya justru keluar bukan ke dalam, sehingga menjadikan para wanita di rumah mereka, kalaupun kemudian jendelanya terbuka tidak langsung terlihat aurat mereka. Semua ada maksud di mana mereka ingin mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin kota iman rahimakumullah, kembali, karena dunia dipahami oleh para ulama, kita dijadikan sebagai khalifah untuk memakmurkan dunia ini. Makanya tidak ada penemuan dari para ulama Islam yang justru kontraproduktif dan negatif, bahkan berburuk kepada umat dunia. Tidak ada. Tidak ada penemuan para ulama Islam yang mana penemuan tersebut justru berpengaruh negatif kepada manusia. Karena niatan mereka semuanya adalah rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kota iman rahimakumullah, begitu juga dengan ditemukannya pakaian, ternyata dalam rangka menutup aurat mereka. Jadi hadirin kota iman rahimakumullah, inilah yang menjadikan para ulama zaman terdahulu, mereka berpacu untuk kemudian memberikan sumbangan kepada dunia ilmu pengetahuan dalam rangka merasakan diri mereka bahwa kewujudan mereka di dunia adalah sebagai khalifah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang begitu hadirin pada rumah rahimakumullah, yang dia pikirkan adalah hal yang positif, apa yang nanti akan memberikan kemaslahatan buat umat, apa yang akan memberikan kemaslahatan bagi manusia, bukan hal yang merusak, apalagi hal-hal yang untuk berperan, apalagi kalau berperan dengan menggunakan senjata biologi. Hadirin kota iman rahimahumullah, sungguh keji mereka-mereka yang menemukan dan juga hadirin kota iman rahimahumullah ternyata memperbanyak jenis hal ini. Kalau dalam Islam hadirin kota iman rahimahumullah, pada saat berperang sekalipun kita diminta untuk melakukan dengan ihsan. Pada saat berperang sekalipun. Jadi pada saat berperang, kalau bisa lebih cepat menjadikan musuh kita mati, bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Kalau bisa dalam perang modern sekarang adalah bukan dibuat mati, tapi dibuat cacat, sehingga akan memberikan efek psikologis pada negara tersebut, sehingga akan menjadikan beban ekonomi bagi negara tersebut, sehingga kemudian mendatangkan rasa takut kepada negara-negara lainnya. Bukan begitu Islam menyelesaikannya. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan, berlaku profesional, bagus dalam segala perkara. Rasulullah kemudian memberinci, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Dari hal yang paling sepele, pada saat kalian menyembelih, maka perbuat ihsanlah pada saat kalian menyembelih. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Subhanallah. Mungkin orang bertanya, berbuat ihsan dalam menyembelih kayak gimana? Nabi mengatakan selanjutnya, wal yushidda ahadukum syafratahu wal yurid dzibhatahu. Kalau mau menyembelih yang ihsan, pertajam pisaunya dan buat tenang hewan sembelihannya. Nah, kayak kita dulu ya, pisau enggak cuma cuma takutan untuk ambil pas lagi mau ibadah tepat lebaran kurban. Sambil enggak cuma cuma kita bilang sama anak kita kuliah ya. Mengembikannya udah nangis seperti itu. Wow, tuh kami makinan kagak tahan. Hadirin pertaliman rahimahkumullah, dalam rincian fikih tentang kata-kata, apabila kalian membunuh, maka ihsanlah dalam membunuh, subhanallah. Kalau kita baca keterangan hadis itu, bagaimana para ahli hadis menjelaskan kata-kata, apabila kalian membunuh, maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Para ahli hadis mengatakan bahwa membunuh ini ada dua hal. Yang pertama adalah pelaksanaan qisas bagi tindak pidana, dan membunuh yang kedua adalah berperang. Paham ya? Hadirin kepada iman rahimakumullah, berbuat ihsan dalam pelaksanaan qisas sampai pelaksanaan qisas kita diminta untuk berbuat ihsan. Contohnya gimana? Para ahli hadis ternyata masya Allah, saya kalau mengkaji semakin kagum dengan bagaimana kearifan dan keilmuan para ulama terdahulu. Mereka zaman dulu sudah sampai masuk kepada kajian. Kalau terjadi pembunuhan secara mutilasi, yaitu dengan cara dimutil ataupun dipisahkan organ-organ tubuhnya, maka para ulama mengatakan bahwa pelaksanaan qisas kepada orang tersebut maka sebaiknya tetap ihsan. Mestinya kan qisas lupa. Orang dibunuh, dibunuh lagi. Nah sekarang kalau pelaku pembunuhan mutilasi, maka kebanyakan pendapat para ahli fikih tidak perlu kita berbuat kayak begitu. Bisa dipaham ya? Karena itulah salah satu bentuk ihsan. Faham? Sekarang kan orang membunuhnya macam-macam. Ada yang dibakar. Maka dalam pelaksanaan qisas Islam, kebanyakan para ahli fikih hadirin kota lima rahimahumullah mengatakan tidak perlu diperlakukan hal yang salah. Karena dalam hadis itu kita dinyatakan diminta untuk ihsan. Subhanallah. Sampai sejauh itu pembahasannya. Dan sekarang berlaku. dibunuh itu macam-macam. Zaman dulu dibunuh cuma ditusuk. Sekarang udah macam-macam. Ada yang dengan cara diracun dengan menggunakan sejenis cairan kemudian dihirup. Seperti Munir. Yang sampai sekarang masih belum jelas jumlah kasusnya. Ada yang kemudian hadirin kepada Imam rahimahumullah, saking ingin meninggalkan, saking ingin agar jangan sampai ada jejak, maka kemudian dibom dan dihancurkan. Ada yang bisa mencatat kasus Atam Tuya di Malaysia yang sampai sekarang masih belum terungkap. Seorang artis dari daerah Kamboja kalau tidak salah, Atam Tuya, yang ternyata memiliki kedekatan dengan salah seorang pejabat di Malaysia, ditemukan tewas di Malaysia dalam keadaan bom. Hancur dan tidak ada bentuk sama sekali. Hadirin kafal iman rahimahumullah. Begitu juga dengan mutilasi dan lain sebagainya. Jadi kembali bahwa pada saat kisah sekalipun, maka hadirin kafal iman rahimahumullah, kebanyakan para ahli fikih mengatakan fa'ahsinul qitlah, maka ihsanlah dalam kisah. Kecuali beberapa mazhab mengatakan kita pun dibolehkan melakukan hal yang serupa dengan yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka membunuhnya dengan cara begitu, maka kisosnya dengan cara begitu. Ini hadirin khotbah iman rahimahumullah, dikatakan para ahli fikih, kalau memang orang tersebut dikhawatirkan dengan kasusnya ini, kemudian menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Jadi kalau jangan sampai kemudian hadirin khotbah iman ditiru oleh orang yang lain, oke, maka kemudian dilakukan kisos seperti itu. Subhanallah. Membunuh yang kedua adalah pada saat berperang. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Anfal bahwa pada saat kita berperang, maka cari titik yang memungkinkan lawan cepat mati. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan, maka tebaslah batang lehernya. Itulah yang memungkinkan cepat untuk mati. Subhanallah, hadirin kota iman rahimahumullah. Jadi tidak ada dalam Islam yang namanya penyiksaan. Tidak ada dalam Islam yang namanya kemudian berperang dengan cara-cara yang keji. Senjata kimia, senjata biologi dan lain sebagainya. Jadi hadirin kota iman rahimahumullah, kalau kemudian kita lihat ajaran Islam luar biasa hadirin kota iman. Jadi poin yang pertama adalah hakikat dunia. Dunia dijadikan bagi kita sebagai orang-orang yang memakmurkan daripada dunia itu. Apa yang bisa kita berikan untuk umat? Itulah disebut dengan ustadziyatul alam. Di mana Islam menjadi soko guru peradaban bagi yang lainnya. Orang akan meniru. Hadirin kata iman rahimakumullah. Hakikat dunia yang kedua adalah hadirin kata iman. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Hadid ayat ke-20 bahwa hakikat dunia yang kedua, selain kita diminta untuk memakmurkan dan menjadi khalifah di dunia, ternyata dunia ini hadirin kota iman banyak hal yang menghiasinya. Jadi artinya dunia adalah perhiasan. Allah menyatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim, I'lamu annamal hayatul dunia la'ibun wa lahun wa takatsurun fil amwali wal aulad. Hadirin kota iman rahimakumullah, Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid, ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah permainan, perhiasan dan hal yang menjadikan orang saling memperbanyak dalam hal harta dan juga anak, dan mereka akan berbangga-bangga dengan itu semuanya. Jadi hadirin kota iman, selain dunia ini dikatakan sebagai tempat bagi kita untuk menjadi khalifah, tapi ternyata dunia ini juga menjadi perhiasan, menjadi hal yang akan hadirin kota iman kita terhibur dengan dunia ini. Orang biasanya senang dengan yang namanya dunia. Makanya dalam hadis tadi dikatakan bahwa dunia itu manis dan hijau. Dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiasi manusia dengan syahwat, keinginan, ketertarikan minan nisa, dengan lawan jenis. Wal bani, dan anak. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahab, dan harta yang banyak dari emas. Wal fiddah, dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda yang bagus. Wal an'am, dan binatang ternak. Wal harf, dan juga kebun-kebun. Sekarang kan begitu. Hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi menjadi hal yang dibangga-banggakan oleh orang sekarang. Yang pertama an-nisa, perempuan, pasangan. Kalau ditanya, "Mbak, mau cari jodoh yang kayak gimana? Yang ganteng, kayak Shahrukh Khan." Jadi emang enggak kepilih yang begitu. Hidungnya medel begini. Yang cowok mau cari yang kayak gimana? Yang kayak enggak tahu saya juga ceritanya. Banyak yang datang ke saya, Ustaz. Tolong cariin ini dong, Ustaz, calon. Saya bilang yang kayak gimana? Ya, yang minimal kalau dibawa kondangan enggak malu kita nuntunnya. Jadi kalau kondangan kita nuntunnya enggak ada malu katanya. Tak Allah katanya. Kalau kita nuntunnya malu katanya. Bahar. Tapi itulah hadirnya kota lima rahimahumullah. Manusia dihiasi hal yang seperti itu. Yang kedua wal bani, dan anak. Anak menjadi hal yang paling berbangga di antara manusia. Lihat anak saya, prestasinya begini. Lihat. Apalagi hadirnya kota lima rahimahumullah, bangsa Arab zaman dulu. Makanya bagi mereka ketika mendapatkan anak perempuan malu. Tapi ketika mereka mendapatkan anak laki-laki, dilatih berkuda. Anak laki-laki ditatih bertarung. Zaman sekarang juga begitu. Wah, anak saya udah bisa naik apa? Mobil kecil tuh kalau di Indonesia tuh kan ada tuh, go-kart. Udah gak main mainan kampung, mainannya begitu aja. Hadirnya kata Imam rahimahumullah, wa qanatirul muqantarati minadh dhahab, dan harta yang banyak dari emas. Orang berlomba-lomba, hadirnya kata Imam rahimahumullah, untuk yang namanya perhiasan, wabil khusus adalah emas. Kita semingguan yang lalu saya ke Museum Yahudi di Sydney, Sydney Jewish Museum. Itu hadirnya kata Imam rahimahumullah, pada tahun 1800-an mereka hanya beberapa orang di sekitar Bondi Beach. Tapi ketika ditemukan golden rush, betul ya? Ketika ditemukan tambang emas, jadi banyak. Begitu juga hadirin kepada iman rahimakumullah, manusia berlomba-lomba untuk wabil khusus Allah menyebutkan emas, hadirin kepada iman rahimakumullah. Makanya bagaimana di Freeport begitu berlomba-lomba. Walaupun harus mendustai dan lain sebagainya. Begitu juga mereka sangat serakah dengan emas yang dimiliki oleh Indonesia. Sedikit keluar dari topik kita hadir ke kota iman. Walaupun informasinya dari WikiLeaks. Tapi Indonesia ini katanya kaya. Jadi hadir ke kota iman rahimahumullah. Dulu Belanda itu bikin bank. Namanya The Jaffa's Bank. Dan para raja dan juga pangeran tanah Jawa diajak untuk menitipkan emasnya ke bank tersebut. Ternyata dibawa kabur. Dan Belanda kalah dalam Perang Dunia Kedua, maka kemudian diambil oleh Jepang. Maaf, dalam dunia pertama. Perang Dunia Kedua, Jepang pun kalah, maka kemudian dibawa, singkatnya kemudian dibawa ke Amerika. Presiden kita menuntut agar emas tersebut dikembalikan. Maka hadirin kota lima rahimahumullah, tahun 1963 Presiden Indonesia pertama dan Presiden Amerika waktu itu berjumpa di Swiss. Hadis Fadhil Umar rahimahumullah, mereka berdua menandatangani suatu perjanjian, suatu kesepakatan bahwa emas tersebut akan dikembalikan ke Indonesia. Tahun 63. Nama perjanjian dan kesepakatan itu diambil sesuai dengan nama hotel, yaitu The Green Hilton Agreement. Tahu berapa jumlahnya? Dinyatakan lebih dari 16.000 ton emas. Saya kasih waktu 1 menit, itu cukup buat jadi emas kawin. Para pemuda ini. Kaya sebenarnya. Hadirin kata iman rahimahumullah, orang berbondong-bondong yang namanya emas. Yang kedua wal fiddah. Dan juga perak. Wal khailil musawwamah, dan juga kuda tunggangan. Sekarang orang bermewah-mewah. Dulu lagi kita zaman kecil ada mobil-mobilan yang dibuka pintunya ke atas, sekarang mobil beneran ya. Jadi hadirin kata iman rahimahumullah, sekarang orang seperti itu. Wal an'am, dan juga binatang ternak. Bagaimana seseorang memiliki aset di sini, di sana, dan lain sebagainya. Jadi hadirin kota iman rahimahumullah, inilah disebut dengan apa, dunia ini merupakan hal yang perhiasan, permainan, sesuatu yang menyenangkan manusia. Memang Allah jadikan dunia ini sebagai perhiasan, sesuatu yang membuat senang manusia. Hal yang ketiga hadirin kota iman rahimahumullah, cuma hakikat dunia yang ketiga, selain yang pertama tadi, dunia hakikatnya adalah tempat di mana manusia dijadikan khalifah. Yang kedua, dunia adalah tempat perhiasan, hiburan, saling berbangga-bangga, saling memamerkan. Yang ketiga, jangan lupa hakikat dunia adalah dunia menghanyutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin khotbah iman rahimakumullah, pernah menyatakan, ma'akhawfu, tidak ada hal yang paling aku takutkan, ma'yaktahu alaikum min zahrati dunia wa zinataha, melainkan dunia terbentang di hadapan kalian. Begitu juga dengan mekarnya bunga-bunga dari dunia. Hadis ini sebenarnya hadis panjang, di mana hadirin khotbah iman rahimakumullah, ketika suatu pagi Nabi baru saja usai melaksanakan sholat subuh, mengimami para sahabat. Sahabat saat itu mendengar bahwa saudara mereka baru saja kembali dari berniaga dari Syam dengan membawa barang dagangan. Maka usai Nabi mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, para sahabat pun mengucapkan salam ke kiri, kemudian bubar, meninggalkan Nabi seorang diri. Kemudian para sahabat teringat bahwa mereka meninggalkan Nabi seorang diri. Maka kemudian mereka kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah dalam riwayat yang lain tersebut Nabi mengatakan, hadirin khotbah iman rahimakumullah, mal faqru akhsha alaikum, bukan miskin yang aku takutkan kepada kalian. Akhsha alaikum an tuftaha alaikum ad-dunya, yang aku takutkan adalah dunia terbuka. Fatana fasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum, maka kalian akan berbondong-bondong, kalian akan mengejar-kejar dunia sebagai umat terdahulu. Sebagaimana umat terdahulu mengejar-ngejarnya, maka akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat sebelum kalian. Jadi hakikat dunia yang ketiga adalah dunia ini, hadirin kota iman rahimakumullah, dia menghanyutkan. Hadirin kota iman rahimakumullah, hakikat dunia yang keempat adalah bahwa setelah kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat bagi kita untuk memakmurkannya, kita tahu bahwa dunia ini adalah perhiasan, permainan, hal yang membangga-bangga di antara kita. Yang ketiga, dunia itu menghanyutkan. Yang keempat, hadirin kota iman rahimakumullah, hakikat dunia adalah dunia akan kita tinggalkan. Mengapa ini dijadikan suatu wejangan dan hakikat kepada kita? Karena hadirin kepada iman rahimahumullah, terkadang orang terlupa apa yang nantinya akan menyertai diri dia. Dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yatba'ul mayyitu salatun, seorang mayit akan diiringi dengan tiga perkara. Yarji'utnani wa yabqa wahidun, dua perkara tersebut pulang. Saya kalau cerita perkara ini, Om Jeffrey nanti ketakut. Dua hal itu akan pulang dan satu akan kekal. Boleh udah tertawa. Kemarin saya ceramah di apa? Kurs. Nah itulah pokoknya. Itu ada nomor 5 rahimahullah. Saya mengatakan bahwa kita dalam menjelaskan Islam itu mesti tepat. Jangan sampai kemudian keliru. Jadi kalau ada orang barat nanya kepada kita tentang Islam, kita perlu menjelaskannya dengan tepat. Saya kasih contoh, ada orang Chinese, dia pengen masuk Islam. Dia tanya sama Pak Kiai, Pak Kiai, Islam itu apa sih? Dikatakan sama Kiai, nih kok rukun Islam itu ada 5 perkara. Baru ngomong itu, si Cina ini bilang, hanya, woy baru aja ada 1 perkara sama polisi udah 50 juta. Katanya. Apalagi 5 perkara. Jadi kita salah menjelaskan. Jadi ternyata si Cina ini baru ada urusan, satu perkara itu 50 juta. Ini sudah ada 5 perkara. Nah itu kalau orang salah menjelaskan begitu. Jadi saya pakai sudah langsung saya rubah ya. Jadi Nabi mengatakan bahwa ada 3 hal yang akan mengiringi seorang yang meninggal. 2 akan kembali dan 1 akan kekal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kembali adalah harta dan juga keluarganya, dan yang akan kekal adalah amalnya. Jadi hadirin Bapak Imam Rahimahumullah, dunia akan ditinggalkan oleh kita. Dalam hadis lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa perumpamaan kita di dunia ini seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, kita akan terbangun dan meninggalkan tempat itu. Adem memang, enak. Tapi jangan sampai kita lupa dengan tujuan kita. Itulah yang kalau dalam bahasa dakwah disebut dengan risalah, misi kita. Apa tujuan kita ada di dunia ini? Jangan lupa. Jangan kayak orang kampung yang biasanya main bola di trotoar, kemudian ke Senayan dapatin rumput di gelepokan. Enaknya rumputnya ya. Ini orang lupa dengan risalahnya nih. Orang lupa ini dia di dunia itu bukan untuk gelepokan begitu, memakmurkan dari dunia. Ini karena emang biasanya main bola di begitu, apalagi pakai kulit jeruk dulu banyak. Itu udah kayak film situ dulu gitu. Duduk katanya, ini rumit ini dulu nih, sebelah sini digusur aja gitu. Duduk, pegang-pegang, oh, enak ya ibu. Itu orang yang hadir ke Bapak Imam Rahimahumullah, keliru dia terhadap dunia. Lupa dengan risalah, message. Misi dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebagai seorang pendakwah, kalau sebagai seorang da'i, dia lupa bahwa dia sebagai seorang pendakwah itu mestinya dakwah tujuan. Keasikan di suatu tempat gitu ya. Enaknya di sini gitu. Lupa sama risalahnya. Jadi hadirin Bapak Imam Rahimahumullah, dunia ini adalah sesuatu yang akan ditinggalkan. Hakikat yang kelima hadirin Bapak Imam Rahimahumullah, dunia ini diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjaranya orang yang beriman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-dunya sijunnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara orang yang beriman dan surganya orang kafir. Bapak Ibu paham maksudnya? Hadirin kota iman rahimakumullah. Ada seorang pengemis beragama Nasrani. Ketika Imam Abu Hanifah itu di antara imam mazhab yang 4, beliau adalah imam yang paling terlentik. Karena beliau punya toko di Kufah, di Baghdad. Ya. Toko pakaian di situ ada suf dari wool, dari apa, Marcel. Bagus. Toko beliau di Baghdad paling ramai. Baik ramai pembeli maupun ramai orang yang minta. Saking dermawan dan terkenal jujurnya, maka Imam Abu Hanifah hadirin kota Imam rahimahullah, orang senang dagang sama dia jujur. Selain itu juga tokonya rame karena orang yang pengen datang. Ya, tukang minta-minta banyak yang datang. Subhanallah. Kalau kita kan lain, yes. Biasanya toko, yes. Tadi kita lewat sama Pak Iwan daerah atas yang katanya tokonya yang keren-keren, yes. Yang Louis Vuitton, Gucci, yes. Kan kita Gucci-nya di Penambang terlebih. Nah, ada tempat lima dari makmur. Biasanya kan kalau toko-toko begitu, yes. Itu kita masuk, itu mereka udah punya bahasa tubuh pas dilihat, ya tampangnya kagak bisa beli, nggak disamperin. Dia udah punya ilmu psikologis kalau kira-kira tampangnya, jadi cuma ngeliat-ngeliat doang. Pramuniakannya pun nggak bakalan tuh diem aja gitu. Saya kan ada jadwal ceramah rutin di Plaza Indonesia. Sekali-sekali kadang masuk ke tokonya nggak ada yang pergi gitu. Peci begini, ya ini mah beda. Mereka udah bisa lihat standar dari ujung peci sampai ujung sepatu kan, ya ini mah. Jadi hadirin yang berkata iman rahimahullah, Imam Abu Hanifah adalah di antara imam mazhab yang paling bagus pakaiannya, ya, paling bagus kudanya, ya. Suatu saat ketika beliau lagi berjalan, ada tadi saya katakan seorang pengemis beragama Nasrani yang kemudian bertanya kepada beliau, wahai imam, katanya dalam ajaranmu dunia ini adalah penjara buat orang beriman dan surga buat kami orang kafir. Kenapa sekarang kebalik? Kamu pakaiannya mewah, kudanya bagus, saya suka minta-minta. Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Kata Imam Abu Hanifah, baju saya yang bagus ini, kuda saya yang bagus ini, kalau dibandingkan surga, ini adalah penjara. Kamu jadi pengemis, kalau dibandingkan neraka, ini surga. Makanya kalau ada orang kafir miskin kan rugi. Rugi. Ruginya itu double. Riwayat Imam Abu Hanifah itu saya pakai untuk menguatkan hal ini adalah karena hadis kota iman yang disebut dengan penjara bagi orang yang beriman adalah hadis kota iman rahimahumullah, karena memang Allah banyak memberikan halangan kepada kita di mana dengan halangan itu kita melatih nafsu kita. Makanya nanti di surga hadis kota iman rahimahumullah tidak ada lagi halangan. Makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah menyediakan surga di mana surga tersebut mengalir, ada yang ini, sungai-sungai dari susu, dari madu, dan sungai min khamrin ladzati bisyarihi. Ada juga sungai dari khamr, tapi khamrnya lain dengan di sini. Jadi kembali hadirin kota iman rahimakumullah, inilah minimal lima hakikat daripada dunia. Lima hakikat dari dunia, yang pertama adalah Allah menjadikan kita khalifah di dunia ini. Jangan terlupa. Tapi memang hakikat dunia hadirin kota iman rahimakumullah, dia membuat kita senang, membuat kita bahagia, membuat kita saling berbangga. Yang ketiga hadirin kota iman rahimakumullah, tapi hal yang membanggakan tersebut, perhiasan tersebut, jangan lupa hakikat dunia ketiga, dunia itu menghanyutkan. Yang keempat hadirin kota iman rahimakumullah, dunia ini akan kita tinggalkan. Sehingga jangan sampai kita lupa bahwa hadirin kota iman rahimakumullah, sebenarnya perjalanan kita adalah menuju ke negeri akhirat. Yang kelima, dunia ini kalau dibandingkan dengan surga, dia merupakan penjara bagi kita. Tapi disitulah kita melatih bagaimana nafsu kita. Hadirin kota iman rahimakumullah, lalu apakah rambu-rambu ketika seorang muslim dan muslimah di dunia ini? Yang pertama hadirin kota iman rahimahumullah, rambu yang pertama adalah jangan sampai kita serakah di dunia ini. Karena orang yang serakah di dunia hadirin kota iman rahimahumullah, seperti orang meminum air laut, semakin diminum semakin haus dirinya. Nabi dengan tegas hadirin kota iman rahimahumullah menyatakan dalam hadisnya, madibani jai'ani, tidaklah dua ekor serigala yang sangat lapar tidak lebih dahsyat ketimbang seorang manusia yang terakah dengan dunia. Kalau ada serigala lapar, dia mencari hadirin kota iman rahimakumullah makanan dia, maka hadirin kota iman kalaulah ketemu misalnya ayam, kambing, dimakan secukupnya. Kalau manusia yang terakah, kandang-kandangnya tidak ada. Sempat tuh hadirnya kota lima rahimahumullah jalan sekitar airport itu banjir, pernah kan hujan jadi kemudian tergenang. Itu jalan sekitar airport itu kan pada saat kita keluar ataupun menuju airport itu banyak tambak udang, tambak bandeng. Nah waktu lagi airnya banjir itu kan meluap. Ada seorang kawan dia akan keluar negeri, kemudian beliau melihat hadirnya kota lima rahimahumullah ikan bandeng itu kan banyak kemudian jatuh ke trotoar. Dan beberapa ekor kucing lagi asik makanin bandeng. Dia bilang sama kita, tuh lihat. Kalau kucing, walaupun lapar, yang dimakan cuma itu doang. Tapi kalau manusia serakah, tambah-tambah hilang. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa dua ekor serigala yang lapar tidak lebih dahsyat ketimbang seorang manusia yang serakah dengan dunia. Kalau manusia hadirin kota lima rahimakumullah, saya pernah mengatakan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Ketika Allah ingin membinasakan suatu kaum, yang pertama kali Allah cabut adalah rasa malunya. Udah nggak malu, padahal dia adalah orang yang terpandang, dia orang yang begini dan begitu. Hadirin kota lima rahimakumullah. Kalau sudah dicabut rasa malunya, Allah akan cabut rasa belas kasihnya. Nggak peduli ini uang korban kebakaran. Gak peduli ini uang apa dan lain sebagainya. Hadirin kota lima rahimakumullah. Jadi hadirin kota lima, Nabi SAW mengatakan bahwa larangan yang pertama adalah hadirin kota lima rahimakumullah adalah seorang manusia serakah daripada dunia. Makanya kemarin tentang masalah qanaah, saya pernah mengatakan apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan mattaba'u illal faqru haqqan. Tidaklah keserakahan itu adalah kemiskinan yang sesungguhnya. Karena orang yang serakah enggak pernah merasa cukup. Makanya tamak itu adalah kemiskinan yang sesungguhnya. Paham ya? Sekali lagi saya katakan, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan keserakahan itu, ketamakan itu adalah kemiskinan yang sesungguhnya. Karena orang yang tamak dan serakah dia enggak pernah puas. Mirip seperti yang saya ceritakan, pada saat saya masih sekolah di Hidayah, di sekolah SD, ada sebuah cerita. Di situ dikatakan ada seekor anjing tengah menggigit daging di bibir. Waktu dia akan menyeberangi sungai, di jembatan dia lihat ke bawah, ternyata ada anjing lain di bawah. Serakah dia, dia lompat untuk merampas daging yang ada di mulut anjing yang dilihat di air tersebut. Ternyata itu hanyalah bayangan. Dirinya kuyuk, daging yang ada di mulutnya lepas dan kanyut, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Begitulah orang yang serakah, hadirin kota lima rahimakumullah. Rambu yang kedua daripada dunia adalah hadirin kota lima rahimakumullah. Jangan sampai manusia terpedaya. Jangan sampai kemudian manusia tertipu, merasa bahwa dunia ini akan selamanya. Kekal. Ketika ngaca, wah sudah mulai keriput, wah cari gitu ya. Ada apalah produk-produk yang banyak biar kemudian, wah sampai kemudian dioperasi, ya, disuntik biar kemudian kelihatannya tetap kenceng. Gitu ya. Mereka tidak menginginkan takdir bahwa yang namanya dunia adalah sementara. Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas menyatakan dalam surat Fatir, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah dunia ini melalaikan kalian, janganlah dunia ini memperdaya kalian. Dalam surat At-Takatsur yang sangat-sangat kita hafal, Allah menyatakan alhaqumut takabur, ternyata harta tersebut telah melalaikan kalian. Ini yang enggak boleh. Hadirin kota imam rahimahumullah, kenapa disebutkan terpedaya, kenapa disebutkan lalai? Karena mereka keliru. Mereka menganggap mungkin dunia ini kekal. Mereka menganggap bahwa hadirin fatal iman tidak ada hari kemudian. Inilah yang disebut mereka yang keliru. Padahal hadirin fatal iman rahimakumullah, dunia merupakan jalan yang sama menuju ke akhirat. Jadi kalau kita ingin menuju ke akhirat, maka hadirin fatal iman rahimakumullah, jalan sama dengan dunia ini juga. Makanya saya masih ingat hadirin fatal iman rahimakumullah, ketika masih belajar di pondok pesantren di Garut, suatu pagi habis keluar dari asrama menuju ke ruang kelas, sekitar pesantren itu masih banyak sawah. Waktu itu saya digandeng sama seorang ustaz, kemudian dia ngomong dengan bahasa Sunda. Kata ustaz ini, Gus Tinari, sing melak pare pasti menang gagajahan. Gus lihat, orang yang nanam padi pasti rumput ikut tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, siapa yang akan menumbuhkan padi? Dulu sih lagi kecil saya cuma bengong aja. Kok iya ya, kalau nanam rumput tidak akan numbuh padi. Tapi kemudian hadirin kota iman, setelah direnungkan, maka kata-kata itu sangat dalam. Barang siapa yang niatnya untuk akhirat, dunia akan dapat. Tapi kalau orang niatnya cuma dunia, siapa yang akan memberikan akhirat? Paham ya? Luar biasa dalamnya. Siapa yang menanam padi, rumput akan tumbuh. Kan biasanya ada tuh rumput di samping. Tapi kalau orang nanam rumput, siapa yang akan menumbuhkan padi? Makanya hadirin fatal iman rahimakumullah, Imam Nawawi, beliau mengatakan bahwa ketika seseorang berdoa untuk dunia saja itu kurang, mestinya dikaitkan dengan akhirat. Ya Allah, semoga aku diberikan kekayaan. Ya Allah, semoga aku diberikan pekerjaan. Kata beliau, kaitkan dengan akhirat. Ya Allah, berikan aku harta agar banyak zakat. Ya Allah, berikan aku pekerjaan agar aku bisa memberikan yang halal. Karena tidak sedikit hadis kata iman, orang yang diberikan harta yang banyak tapi kemudian lupa dengan zakat. Makanya kalau dulu para kiai ngajarin para santrinya, kata para kiai itu, jangan minta kita banyak harta, doa sama Allah minta banyak zakat. Karena orang kalau banyak zakatnya pasti banyak hartanya. Tapi kalau orang banyak hartanya belum tentu banyak zakatnya. Ada seorang kawan, sama-sama tamatan Al-Azhar, ada dua orang. Itu subhanallah, beliau berdua dan kemudian ditambah ada sekitar dua orang lagi, diminta untuk mengelola zakat seseorang pengusaha. Tinggalnya di daerah Kemayoran. Jadi tugas mereka itu adalah bagaimana menata masjid, orang miskin, dan kemudian kalau ingin bikin sekolah di Bekasi. Sekarang canda dengan mereka, saya bilang, Ustaz, ini yang ente kelola 2,5% ya. Gimana yang 97,5%? Saya paham ya? Yang 2,5% aja dikelola begitu, bikin sekolah gratis di Bekasi ya. Insyaallah dalam waktu dekat, ini udah berapa waktu saya juga termasuk tim perumusan, kita akan buka sekolah ini menghafal Quran. Karena kan biasanya udah banyak tuh yang hafiz-hafiz di pondok-pondok di kampung, tapi mereka karena biasanya modelnya adalah model klasik, sehingga kemudian gak ada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kita bikin sekolah tinggi, tapi mereka yang sudah hafal Quran. Dan itu gratis nantinya, dari uang zakat itu. Kebayang kan, 2,5% aja gitu. Jadi hadirin kota liman rahimahkumullah. Jadi rambu dalam dunia ini yang kedua adalah jangan sampai kemudian kita terpedaya. Kita lalai, kita tidak bisa melihat hakikat dunia yang lainnya. Kita hanya melihat bahwa dunia ini adalah hanyalah perhiasan dan lain sebagainya. Hadirin kota liman rahimahkumullah. Larangan yang ketiga dari dunia ini adalah larangan untuk melihat orang yang lebih banyak dunianya dari kita. Mengapa demikian? Karena hadirin kota iman rahimakumullah, ketika kita melihat orang yang lebih banyak dunianya, itulah yang menjadikan diri kita tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi telah mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah orang yang lebih bawah dari kalian. Jangan melihat orang yang lebih atas daripada kalian, karena sesungguhnya melihat yang lebih bawah itu lebih memungkinkan alla tazdaru, untuk tidak mengecilkan ni'matallahi 'alaikum, nikmat yang Allah berikan kepada anda. Makanya dalam pepatah kuno dikatakan, kalau ingin tahu bersyukurnya kita punya kaki, lihat kepada orang yang buntung. Saya pernah menyaksikan cuplikan oleh diadil orang-orang cacat. Subhanallah, ada yang gak punya kaki tapi lomba lari. Subhanallah. Kita bersyukur hadirin kota iman rahimahumullah. Makanya saya pernah bercerita tentang Abu Qilabah, kalau masih ingat, seorang tabi'in yang dijumpai oleh para sahabat tinggalnya itu di pinggir pantai. Ketika para sahabat ke depan rumahnya, Abu Qilabah ini lagi berdoa, ya Allah, kekalkanlah aku menjadi hamba yang bersyukur karena engkau telah melebihkan diriku berbanding hamba yang lain. Jadi dia minta agar dirinya menjadi orang yang bersyukur. Dirinya dikekalkan menjadi orang yang bersyukur karena dirinya merasa dilebihkan Allah dibanding hamba yang lain. Para sahabat sampai tergelitik hatinya, karena ketika mereka lihat ternyata orang yang bernama Abu Qilabah ini gak punya tangan dan gak punya kaki. Subhanallah. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa di tengah keterbatasannya seperti itu masih merasa dilebihkan Allah Subhanahu wa taala berbanding hamba yang lainnya. Ustaz itu kan tabi'in. Saya biasanya kalau cerita tentang sahabat tabi'in seringnya dibalikin begitu. Hadirin kota iman, rumah saya daerah Cempaka Putih. Kecamatan saya ini berbatasan dengan kecamatan Johar Baru. Jadi ibu saya itu kalau pengajian setiap Jumat siang itu pengajiannya di pengajian Persis. Tahun lalu atau dua tahun lalu ya, hadirin kota iman, ya, saya lagi di Australia atau saya lagi, kalau tahun lalu berarti saya lagi di Australia. Saya telepon waktu lagi bulan Ramadan, kata ibu saya, Gus, ada zakat yang mau dikasih nih enggak? Saya bilang, kenapa-kenapa, Mak? Mak curiga. Maksudnya curiga itu dalam artian, ada seseorang yang kayak Mak pengen datang di rumahnya. Ya udah, entar hubungin aja, tidak, maksudnya hubungin istri saya, entar berapa perlunya diambil. Jadi kata ibu saya, ada ini, kita biasa panggilnya Mbok Isna. Dia itu kalau ke pengajian, itu paling pertama datang. Cuma duduknya paling belakang. Nah hadirnya kata lima pakai makamullah, ibu saya itu, apa ya, kalau bilang curiga nanti dianggapnya konotasi tidak. Cuma artinya, kenapa dia begini? Maka kemudian ngajak istri untuk kemudian ke rumahnya. Hadirnya kata lima pakai makamullah, ketika datang ke rumahnya, pemandangan pertama sudah menggetarkan hati. Banyak tumpukan botol dan juga gelas-gelas bekas aqua, kan ada aqua gelas. Ternyata kerjaan itu kalau pagi ngumpulin begituan, ntar kalau sore ada yang datang kemudian dibayarin. Waktu lagi istri dengan ibu masuk ke dalam rumahnya, hadirin kota iman, dia lagi ngantin sayur karena udah mau maghrib. Subhanallah, ketika dilihat sayur sawi, kalau kata orang Jakarta, sesawi-sawinya. Biasa kan kalau sawi itu enaknya digirisin, ya paling gak tahu lah. Hadirin kota iman rahimakumullah, subhanallah, ternyata masih ada orang yang di Jakarta yang kayak begini. Dan ternyata kenapa dia duduk di belakang, karena dia bilang malu. Baju dia yang layak kalau dipakai ke pengajian cuma dua. Hadirin kota iman rahimakumullah, tapi apa yang beliau buat? Setiap kali misalnya ada yang sakit, kemudian cancelin, itu hasilnya banyak. Dia banyak untuk ukuran dia. Ketika ditanya kenapa pokok, kalau rajin, kalau pengajian rajin, kalau diajak sedekah ini. Jadi kalau orang yang hanya lihat secara zahirnya, tidak kelihatan bahwa beliau adalah orang yang membutuhkan. Jawaban dia yang kemudian mendengarkan kami, dia bilang, kan surga bukan punya orang kaya doang. Hadirin kota iman rahimahumullah, kembali kalau melihat orang-orang yang haji, hadirin kota iman rahimahumullah, kita jauh mestinya lebih bersyukur. kita jauh lebih mesti beramal lebih daripada dia. Makanya saya pernah mengatakan sebuah kalimat, semalam juga saya ulang lagi. Kun kitaban walau bila unwani wala takun unwanan bila kitabin. Jadilah kita buku walaupun tanpa ada judul. Jangan jadi judul gak ada bukunya. Maksudnya jadilah buku adalah tiap hari itu banyak catatan kebajikan yang nantinya kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tanpa gelar akademis, tanpa gelar politik, tanpa gelar sosial. Jangan sampai yang dikejar itu cuma judul. Judul akademis harus bagaimana, judul politik bagaimana, tapi enggak punya catatan amal. Jujur hadirin kota Liman, saya saya bilang saya ustaz kampung. Saya banyak mendapatkan pelajaran dari orang-orang bijak seperti itu. Yang saya sering mengatakan bahwa ketika kita bantu mereka, kadang orang itu belum sempat mengucapkan terima kasih. Cuma dari linangan air matanya Allah bahagia benar kita bisa bantu orang yang begitu. Makanya sekali lagi ketika saya menjawab pertanyaan di Westall tentang masalah penyaluran zakat fitrah begini dan saja, saya katakan agar jangan sampai kita salah memberikan. Karena ketika kita memberikan kepada orang yang miskin, bukan mereka yang menengadahkan tangannya di jalanan. Tapi boleh jadi ada orang yang kayak begini, yang dia tahan rasa harga dirinya, yang sebenarnya jauh lebih tepat kalau kita kasih kepada mereka. Yang mungkin secara pendidikannya jauh lah. Secara harta mungkin orang gak memandang. Tapi bagaimana mulianya, pengajiannya rajin. Kalau ada yang sakit, ayo. Ibu saya sampai cerita, kita gak nyangka. Karena kalau lagi nengokin orang, nikmatnya itu yang bayar. Subhanallah. Kembali hadirin kota Liman rahimakumullah, marilah kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Kita melihat kepada orang yang di bawah kita, agar kemudian kita jauh lebih bersyukur. Agar hati kita ini lembut lagi, jangan keras. Selama ini kita keras, keras hati kita. Jadi hadirin kota Liman rahimakumullah, itulah di antara rambu-rambu tentang masalah dunia. Kita gak boleh serakah, kita gak boleh kemudian lalai, terpedaya dengan dunia. Dan yang ketiga, jangan sampai kita melihatnya ke atas. Akhirnya rasanya kurang terus dan jauh dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kota Liman rahimakumullah, lalu bagaimanakah Islam mengajarkan kepada kita tentang dunia? Apa yang kita dapat? Ini poin ketiga. Poin pertama tadi tentang hakikat dunia. Kedua, apakah rambu-rambunya? Yang ketiga, apakah yang diminta oleh Islam terhadap kita? Yang pertama, hadirin kota Liman rahimakumullah, yang diminta oleh Islam kepada kita adalah, hadirin kota Liman rahimakumullah, untuk zuhud dengan dunia. Dan yang kita akan dapati kalau kita zuhud adalah kita akan dicintai Allah dan juga dicintai oleh manusia. Hadirin kota Liman rahimakumullah, ada seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad. Beliau datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah yang perlu aku lakukan agar aku dicintai Allah dan dicintai oleh manusia? Hadirin kota Liman rahimakumullah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita kemudian dicintai oleh manusia. Karena kata Nabi SAW, wajhad fima indannas yuhibbannas. Zuhudlah, merasa cukuplah dari apa yang kepunyaan orang, niscaya engkau akan dicintai oleh orang lain. Artinya hadirin kota Liman rahimakumullah, kalau kita orangnya sering iri kepada orang lain juga jadi antipati dengan kita. Makanya salah satu hadirin kota Liman rahimakumullah yang menjadi tips bagi seorang agar kemudian disukai orang lain, jangan iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini sih ketemu misalnya di KJRI, melihat ada baju bagus dipegang-pegang, bu beli di mana sih? Enggak dipakai lagi ya. Kita kan risih orang yang begitu. Bukan yang jadi seneng, jadi kalau pas mau duduk jadi seger duduk sama dia. Kadang baju kita dipegang, kadang kerudung kita dipegang, gitu. Bukan bisa beli lagi. Jadi orang jadi hadirin khotimah rahimakumullah kembali bahwa ketika seseorang itu kok apa ya zuhud daripada apa yang dimiliki orang itu ya. Itu orang biasanya enggak begitu suka hadirin khotimah rahimakumullah dengan orang yang kelihatan banget kalaulah memang dia kepengen, ya janganlah kayak begitu. Dan para salafus saleh sudah mengajarkan kepada kita hadirin khotimah rahimakumullah bahwa kunci kebahagiaan adalah dengan menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang mereka ajarkan luar biasa bagusnya. Hadirin khotimah rahimakumullah, salah seorang salafus saleh mengajarkan doa Allahumma kama as'adtana bihubbik fala tashuqqana bihubbi ghairi. Ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan kami dengan mencintaimu, maka jangan kau sengsarakan kami dengan mencintai selainmu. Wa kama karramtana, dan sebagaimana kau muliakan kami dengan memohon kepadamu, maka jangan kau hinakan kami dengan memohon kepada selain daripadamu. Subhanallah. Orang yang menaruh harapan kepada orang lain, orang yang menaruh harapan kepada manusia, sering dia akan kecewa. Misalnya dia berharap ya untuk begini begitu, tahu-tahu nggak dikasih sama orang itu, wah kecewa luar biasa. Ya. Kirain si Mas tadi ke rumahnya ditawarin ke makanan, enggak kan ditawarin, kecewa. Ya. Orang yang banyak berharap dari manusia, hadirnya kota iman rahimahumullah, banyak kecewa, sering kecewa. Makanya berharaplah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin kota iman rahimakumullah, orang yang kemudian mampu menempatkan hakikat dunia yang pertama kali dicapai adalah dia akan mendapatkan kecintaan, simpati dari orang. Ya, melihat orang ada ini, ya teman kadang di hati suka, senang, pengen, tapi ya enggak terlalu menunjukkan karena kita diajarkan untuk bersyukur. Orang senang jadinya hidup dengan kita, bahkan hadirin kota iman rahimakumullah, tanpa terasa kita pun tergerak untuk yaudah buat kamu saja. Yang kedua hadirin kota iman rahimakumullah, kemuliaan orang yang mengenali hakikat dunia adalah hadirin kota iman rahimakumullah, dunia ini menjadi sarana buat ibadah bagi diri dia. Dunia menjadi sarana ibadah buat dia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing, dan yang kedua hadirin kota iman rahimakumullah, atau orang musafir yang akan pergi. Apa maksudnya? Kalau orang dia sebagai orang asing atau orang yang akan pergi, maka dia akan cari apa yang akan bermanfaat di kampung dia. Apa yang nanti akan menjadi kenangan di kampung dia? Kayak misalnya tadi saya jalan, di sini. Ketika ngobrol dengan yang nganterin saya, kata beliau, waduh saya udah lama nih padahal nggak ke sini. Karena beliau mungkin ya terasa, kapan-kapan. Ya. Begitu juga dengan orang di dunia, hadirin kota lima rahimakumullah. Ketika perasaan dunia ini adalah tempat tinggal dia, keenakan. Lupa untuk kemudian mencari bekal untuk negeri akhirat. Padahal hadirin kota iman, kalau kita lihat masyarakat sahabat menjadikan dunia sebagai bekal bagi dia untuk negeri akhirat. Lihat hadis yang pernah saya sampaikan, di mana ada sekelompok sahabat yang miskin datang kepada sahabat yang kaya. Sahabat yang miskin ini ngadu, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami sudah memborong semua pahala. Kata Nabi, apa yang kau maksudkan? Sahabat yang miskin ini mengatakan, kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Cuma mereka sedekah, kami gak bisa sedekah. Maka kata mereka, ajarkan kepada kami amal yang bisa menyamai amal orang-orang yang kaya. Kata Nabi, rutinkan. Lakukan, baca. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali dan tutup yang 100 dengan La ilaha illallah. Setiap kali selesai sholat, maka engkau akan menyamai mereka. Senang ya orang-orang miskin. Dia pulang senang, hatinya berbunga-bunga. Tidak lama berselang datang lagi kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ternyata orang yang saya dengar apa yang kau ajarkan dan mereka melakukan apa yang kau sampaikan. Ajarkan lagi dong yang lain. Kata Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Jadi artinya di zaman Nabi, sahabat yang kaya dan miskin itu ada. Cuma yang menarik adalah hadis Fatimah rahimahullah bahwa sahabat yang kaya ini menjadikan kekayaannya sebagai sarana untuk negeri akhirat. Dan sahabat yang miskin, irinya itu bukan iri dengan kekayaannya, tapi iri bahwa saudara mereka yang kaya itu ternyata amalnya lebih banyak dari diri mereka. Makanya hadirin Fatimah rahimahullah, sewaktu kami berada di Malaysia, itu kalau weekend banyak SMS masuk. Ustaz, tolong bantuin kami dong. Saya jawab, emangnya kenapa? Kami takut nanti ditanya sama Allah, ini mobil dipakai apa saja. Subhanallah. Jadi kalau udah weekend, itu banyak yang memasrahkan, mengikhlaskan mobilnya lengkap dengan bensinnya untuk dipakai kunjungan-kunjungan dakwah ke kampung-kampung, ke pabrik-pabrik. Karena mereka takut nanti ditanya sama Allah, ini mobil dipakai apa saja. Jadi hadirin kota Liman rahimakumullah, begitulah. Jadi tidak ada salahnya ketika Allah anugerahkan dunia, tapi kemudian dunia tersebut menjadi sarana menuju ke akhirat. Saya pernah bercerita kepada hadirin tentang, subhanallah, ya, seseorang yang memberikan kami beasiswa untuk belajar. Subhanallah, sampai sekarang masih enggak mau dia menerima kata-kata terima kasih karena takut hilang pahalanya katanya. Hadirin kota Liman rahimakumullah, ini cerita dari ajudannya. Suatu saat ada seorang ustaz yang ngadu kepada beliau. Ustaz ini punya yayasan yatim, kemudian perlu dana. Wah, beliau nangis. Kemudian dia masuk ke ruang kerjanya, dia bilang, Ustaz ini tak. Dibawa itu koper, Ustaz ambil, terserah. Kalau kata orang Jakarta, dia raut. Jadi hadirin kota Liman rahimakumullah, dunia menjadi sarana untuk ibadah untuk negeri akhirat. Kalau demikian tidak ada yang salah. Hadirin kota Liman rahimakumullah, keutamaan orang yang kenal dengan hakikat dunia, selain yang pertama, dia akan dicintai oleh manusia dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dunia akan menjadi sarana bagi dia untuk beribadah dan menuju ke kampung akhirat. Yang ketiga, hadirin kota Liman, orang yang kenal hakikat dunia maka akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Surga tidak mengenal kaya dan miskin. Bahkan hadirin kota Liman rahimakumullah, Nabi SAW pernah mengatakan, yadkhulul jannata fuqara qablal aghnia. Nanti di akhirat orang-orang miskin akan masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya. Mengapa demikian? Karena hadirin kota Liman rahimakumullah, orang miskin waktu dihisab tidak banyak yang dihitung. Tapi kalau orang-orang yang kaya hadir di kota Liman, maka dikatakan oleh Nabi SAW, dia akan ditanya, min aina kasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dapatnya dan kemana dikeluarkannya. Jadi hadir di kota Liman rahimahullah, sekali lagi, bahwa inilah yang namanya dunia. Dunia bisa menjadi sarana bagi kita untuk memperbanyak bekal menuju kampung akhirat. Tapi hadirin kota Liman rahimakumullah, jangan salah, dunia juga bisa melalaikan manusia. Dunia juga hadirin kota Liman bisa kemudian memperdaya manusia. Makanya hadirin kota Liman, jujur saya tertarik dengan terjemahan Hamka. Ketika Hamka menerjemahkan hadirin kota Liman, kata-kata al-wahyu, ketika Nabi mengatakan nanti umat Islam di akhir zaman akan dikerubuti oleh musuh, kata para sahabat, apakah waktu itu kita sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, kalian banyak, tapi kalian bagaikan buih di lautan. Kalian terkena dengan penyakit wabah, Para sahabat bertanya, apa itu penyakit wahab ya Rasulullah? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hamka ketika menerjemahkan kata-kata hubbud dunya, maka beliau menerjemahkan bukan sekedar cinta dunia, tapi candu dunia. Karena kalau hanya sekedar cinta, yang artinya adalah senang, suka, itu tabiat manusia. Terima kasih. Karena tadi dikatakan hakikat dunia adalah perhiasan. Cuma kalau sudah candu, berarti hadis kota iman rahimahumullah, pokoknya kalau enggak dapat tuh kayaknya resah kan. Padahal hadis kota iman rahimahumullah, kampung yang sebenarnya adalah kampung akhirat. Hadirin kota iman rahimahumullah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ketika kita dididik untuk puasa agar kita berempati, kita dididik untuk etika agar kemudian kita meninggalkan, kita belajar tuh ninggalin rumah, ninggalin pernak-pernik yang ada di rumah, ninggalin macam-macam yang mungkin akan menggoda kita. Maka hadirin kota iman rahimakumullah, dengan demikian kita bisa melatih dunia agar jangan sampai hadirin kota iman dunia ini berada dalam hati kita. Menutup apa yang saya sampaikan, Imam Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, jadikanlah dunia dalam genggamanmu, bukan di dalam hati. Karena kalau di dalam hati hadirin kota iman, ketika dia hilang, begitu perlu kesal. Tapi kalau dia berada di tangan, pada saat Islam memerlukan dari apa yang ada di tangan kita, maka dengan mudah dan ringannya kita berikan buat Islam. Hadirin kota iman, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga kepada hadirin, kita berada di penghujung dari bulan Ramadan. Malam ini merupakan malam ke-25 dan kita merasakan alhamdulillah malam ini tidak sedingin daripada malam biasanya. Mudah-mudahan ini adalah pertanda di antara pertanda malam Lailatul Qadar. Tapi walaupun demikian kita tidak bisa memastikan, karena disitulah hikmah dirahasiakannya kapan adanya Lailatul Qadar, agar kita terus memburu malam ini, malam besok, apalagi dua malam yang akan datang, yaitu malam ke-27. Kita diteruskan, kita diminta untuk meneruskan memburu malam Lailatul Qadar. Hadirin kota iman rahimakumullah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan kayak gitu.